Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas kitab Ithaful Kiram bi Syarhi Kitabil Jami' fil Akhlaq wal Adab min Bulughil Maram. Kita masih masuk dalam muqaddimah yang dibawakan oleh beliau Al-Fakir ilallah Abdul Jabbar bin Abdul Azim bin Muhammad Al-Majid terkait tentang masalah al-adab wal akhlaq. Pada kesempatan yang lalu beliau telah membawakan beberapa asalib atau uslub-uslub yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana uslub-uslub itu menunjukkan tentang al-adab dan akhlak tersebut. Kita masuk pada pembahasan yang ke-8 yang dibawakan oleh beliau, yang mana beliau menyatakan asamin al-wa'idu limanittasafa bi'ba'di al-akhlaq az-zamimah. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bentuk ancaman terhadap orang-orang yang tersifati dengan akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kal iftira, seperti halnya kata beliau di sini, bentuk akhlak yang tercela dan yang dibenci itu adalah al-iftira, mengada-ngada dalam bentuk kebohongan dengan mengatasnamakan syariat, dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini suatu perbuatan yang sangat tercela, bahkan masuk dalam kategori dosa besar dan akhlak yang jelek. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba la yuflihun. Sungguh orang-orang yang mereka mengada-ngada dalam bentuk kebohongan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala di atas kedustaannya, la yuflihun, mereka ini adalah orang-orang yang tidak akan selamat, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang merugi karena perbuatan dusta mereka tersebut. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanati alghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adzabun 'adzim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lainnya, tadi surat An-Nahl ayat ke-116. Kemudian selanjutnya di sini surat An-Nur ayat ke-23. Bentuk iftira juga, tapi dalam bentuk melemparkan berita-berita dusta atau tuduhan dusta kepada seorang para wanita-wanita mukminat dengan menyatakan bahwasanya mereka adalah sebagai orang-orang yang wanita-wanita pezina ataupun yang semisalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yarmunal muhsanat. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh para wanita-wanita muhsanat, mukminat, para wanita-wanita yang beriman, al-ghafilat, mereka sebagai wanita-wanita pezina. Lu'inu, orang yang menuduh tanpa hak ini nanti di akhirat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu, nanti mereka akan mendapatkan laknat dari Allah fid dunya wal akhirah. Mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka lah azab yang sangat besar. Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, jelas sekali di sini. Ya. Bentuk al-iftira, mengada-ngada dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, mengada-ngada dengan di atas kedustaan, Allah Subhanahu wa taala mengecam perbuatan yang seperti ini. Dan ini sering terjadi, ya. Perbuatan yang seperti ini bukan sekali dua kali yang kita lihat, kita pandang. Banyak kejadian yang seperti ini. Ya, di kalangan kita sendiri atau di kalangan masyarakat secara keumuman. Dan itu termasuk akhlak adzamimah, akhlak yang tercela. Qala, kata beliau di sini, wa isaatul akhbaril kadzibah. Ini juga termasuk akhlak yang jelek. Termasuk akhlak yang akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka menyebar berita-berita dusta. Isaatul akhbal kadzibah. Ini di dalam pembahasan kitab ini disebutkan di situ. Ya. Di antaranya disebutkan sebabnya, di antara orang yang suka menyebar-nyebar berita dusta itu adalah orang yang suka kila wa qol, katanya dan katanya. Suka nguping. Ya. Suka mendengar pembicaraan orang lain setengah-setengah. Kemudian disadur, ya, dan disebarluaskan tanpa harus mengcrosscheck terlebih dahulu berita tersebut. Ini makna daripada isaatul akhbar al-kadzibah. Termasuk hal yang dicela dan perbuatan yang tercela, hal yang demikian ini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna 'an sabilillah man amana bihi tabghunaha 'iwaja." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah kalian duduk, janganlah kalian duduk di setiap jalan yang tujuannya adalah kalian, tujuan kalian adalah untuk menghalangi dan menakut-nakuti orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya. Menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. "Wa tabghunaha 'iwaja," dan kalian ingin membengkokkan atau membelokkan berita yang hak kepada berita yang batil. Ini perbuatan orang yang tercela seperti ini. Ya, duduk-duduk, nongkrong, ngobrol, berita yang tidak jelas, ngalor ngidul, diceritakan, kemudian, wuih, seakan-akan itu suatu hal yang benar, kemudian disebarluaskan. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau kaitannya dengan agama. Kaitannya dengan agama. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila." Dan juga perbuatan yang seperti ini termasuk, ya, adalah amalannya orang-orang munafik. Orang yang suka isaatul akhbar al-kadzibah itu merupakan sifat orang-orang yang memiliki sifat seperti orang-orang munafik. Sebagaimana disebutkan di sini. Kalau tadi disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-86, di sini disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalaulah seandainya orang-orang munafik tersebut lam yantahi, tidak mau berhenti dengan berita-berita dusta yang mereka sebarluaskan, walladzina fi qulubihim marad, dan juga termasuk dalam kategori mereka ini tadi, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ya. Wal murjifuna fil madinah, dan juga orang-orang yang suka menyebarluaskan berita yang ada di kota Madinah. Kalau mereka tidak mau berhenti dalam perbuatan mereka tersebut, melakukan hal-hal yang merugikan kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, la nughriyannaka bihim. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Ya. Tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kemudian tidaklah ada orang yang bertetangga denganmu wahai Muhammad di antara mereka kecuali hanya sedikit saja. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sangat mewanti-wanti perbuatan orang yang suka menyebarluaskan berita yang dusta. Ya. Sahihnya di situ ada wal murjifuna fil madinah. Ya. Allah kategorikan, Allah samakan mereka dengan orang-orang munafik dan orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit. Orang-orang al-murjifuna fil madinah, orang-orang yang suka menyebarluaskan berita-berita dusta di kota Madinah, disamakan dengan mereka ini tadi. Menunjukkan akhlak mereka berarti akhlak yang sangat jelek. Ya. Apalagi sekarang. Ya. Pada saat sekarang ini, berita itu gampang tersebar luas. Gampang viral istilahnya. Ya. Mudah sekali untuk viral yang namanya berita. Tinggal satu kali pencet bisa tersebar luas ke seluruh dunia. Tapi apakah dia tidak berpikir ketika dia menyebarluaskan berita yang seperti ini tadi, kemudian akan berakibat dan berefek kepada hal yang tidak baik, berakibat yang fatal. Na'udzubillah min dzalik. Berakibat perpecahan misalkan, ya, antar kaum muslimin, atau skopnya yang lebih besar lagi, perpecahan antar negara. Satu negara berpecah gara-gara adanya satu berita yang disebarluaskan. Namun ternyata ketika di cross-check berita itu adalah berita dusta. Dosanya sangat besar. Apalagi kalau sampai terjadi pertumpahan darah. Sampai terjadi pembunuhan. Apalagi sekarang lagi viral. Apa itu? Bendera apa, One Piece, iya, yeah. Di Solo banyak sekali itu. Na'udzubillah min dzalik. Apa tujuannya? Ya, yeah. Setelah di cross check ternyata protes dengan pemerintah. Na'udzubillah min dzalik. Asyhadu, ya, menyebarkan berita-berita yang seperti ini. Ya, yeah. Kalau berani datang ke pemerintahnya, berikan protes langsung secara face to face. Itu baru namanya gentle. Itu baru namanya pemberani. Kan gitu. Datangi. Sebagaimana halnya yang terjadi pada Imam Malik, Ibnu Anas, Imam Ahmad, ya. Berani beliau untuk menyampaikan di hadapan pemerintahnya. Ya, dan tidak khawatir dan tidak takut akibat dan efek yang akan terjadi setelahnya. Dia serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru benar. Kalau cuma hanya sebatas protes-protes kemudian membuat kisruh, ya, akhirnya disebarluaskan berita hal-hal yang tidak baik, ya, yang itu semua berefek negatif kepada pemerintah, dikait-kaitkan dengan orang-orang yang korupsi dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Korupsi jelek memang, tapi kemudian bukan dengan hal yang demikian itu kita gebyah uyah bahwasanya pemerintah kita adalah pemerintah yang jelek. Ini harus diperhatikan ini. Apalagi sekarang ini sudah bentar lagi mau merayakan apa? Hari kemerdekaan kan gitu. Sangat sensitif sekali hal-hal yang seperti ini kalau dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, dosanya besar. perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang akan mengantarkan pelakunya kepada dosa yang sangat besar. Dan ini termasuk akhlak yang tercela. Yang kesembilan, qala, kata beliau, at-tanfiru minal akhlaqi dzamimah liqauniha min sifatil kuffar wal munafiq. Di antara uslub yang ada di dalam Al-Qur'an yang disebutkan, ya, bahwasanya Al-Qur'an mengajarkan kita untuk melari dari akhlak-akhlak yang tercela. Disebabkan karena akhlak-akhlak yang tercela tersebut termasuk daripada sifat-sifatnya orang kafir dan orang-orang munafik. Termasuk daripada sifatnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Salah satu di antaranya sifatnya, sifat yang disebutkan di sini adalah seperti yang tadi disebutkan, yaitu al-iftira, mengada-ngada dengan dusta. Wal khida, sikap khida, tipu daya. Wal buhtan, kedustaan, ya, bersama dengan iftira, ya, berbuat dusta. Kalau iftira itu berbuat dusta dalam bentuk pengkhabaran, dia mengkhabarkan sesuatu atau mengada-ngadakan suatu kabar tapi dengan dusta. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat An-Nahl ayat ke-105, innama yaftariyal kadzibal ladina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Innamal yaftariyal kadziba, hanya saja orang-orang atau sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada di atas kedustaan, mereka ini adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah nafikan orang-orang yang seperti ini dari keimanannya. Wa ulaika humul kadzibun. Dan mereka ini adalah orang-orang yang Allah dustakan, orang-orang pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu daya Allah Subhanahu wa taala, padahal merekalah yang tertipu. Merekalah yang Allah tipu daya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi surat An-Nisa ayat ke-142. Yang ini surat An-Nisa ayat ke-112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaksib qati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'a faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan suatu dosa au ithman, sama khati'ah, satu kesalahan, au ithman ataupun dosa, thumma yarmi bihi, kemudian dosa dan kesalahan itu tadi dia tuduhkan kepada orang lain, lempar batu sembunyi tangan, kan itu, dia yang berdosa tapi dia menuduh orang lain yang melakukannya. Perhatikan di sini apa ancamannya di sini. Summa yarmi bihi bari'a, kemudian dia tuduhkan kepada orang lain. Faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Sungguh dia telah memikul kedustaan dan dosa yang sangat jelas. Ya. Walaupun secara sosial ketika dia melakukan seperti ini, dia lepas tangan atau dia bersih tangannya, dia tuduhkan kepada orang lain, mungkin orang lain akan mencela orang yang dituduh tersebut secara zahir, karena dia tidak tahu siapa yang melakukan. Oh, mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Di dunia demikian. Tapi ketika di akhirat, kalau dia tidak bertobat dan meminta maaf atas kesalahannya ini tadi, na'udzubillah min dzalik, dosanya akan berlipat-lipat ganda. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Dia telah melakukan perbuatan dia akan membawa kedustaan yang sangat besar dan dosa yang sangat nyata. Karena perbuatannya itu tadi, dia yang melakukan tapi dia menuduh orang lain. Ya, mengambing hitamkan orang lain. Banyak enggak yang terjadi seperti ini? Banyak. Ya. Banyak, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Hati-hati kita dari perbuatan ini. Yang ke-10. Ya. Nah, kebanyakannya biasanya karena memang dia takut kalau kredibilitasnya turun, ya. Makanya jangan mau orang kerja kita tuh jangan mau jadi orang yang berada di atas. Ya, kalau enggak mau jatuh, ya. Padahal manusia itu pasti ada kalanya di atas, pasti ada di kalanya di bawah. Cuma kadang orang lupa daratan kalau ada di atas. Ya, lupa daratan kalau ada dia di atas. Sehingga kalau mau disuruh turun enggak mau. Ya. Kalau disuruh turun enggak mau, akhirnya nuduh orang lain. Oh, enggak, ini si fulan yang melakukannya. Mengkambing hitamkan orang lain. Oh, itu bukan saya, itu karena dia. Orang yang dituduh kaget, lu. Kamu yang buat kok saya yang melakukan? Loh, kamu kan yang sama saya kemarin kan? Nah. Tuduh-tuduhan akhirnya sampai dibawa ke pengadilan. Ya. Nah, dalam keadaan yang dituduh di atas kedustaan ini tadi enggak punya skill atau enggak punya ilmu, enggak punya apa-apa, tapi akhirnya dia dikalahkan karena dia enggak ngerti masalah hukum. Ya. Kan ada yang seperti ini kejadiannya. Ya. Akhirnya yang mendapatkan efeknya ya dia. Ya. Yang melakukan perbuatan tersebut onggang-onggang kaki, santai-santai saja. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu kebanyakan saya katakan lagi adalah orang yang biasanya seringnya di atas. Sudah berada di atas malu atau malah enggak mau untuk turun ke bawah. Ya. Padahal itu kesalahan atas perbuatan dia sendiri. Nah, na'udzubillah min dzalik. Qala, kemudian kata beliau yang ke-10 dan ini yang terakhir yang dibawakan oleh beliau terkait tentang uslub-uslub yang dibawakan oleh Al-Qur'an. Kata beliau, sauquha ala annaha thamratun min thimari ta'at. Ya. Ujung daripada amalan perbuatan atau daripada akhlak dan adab ini tadi adalah buah hasilnya dari ketaatan tersebut. Ya, ini maksudnya apa? Ya, ketika seseorang benar-benar mengedepankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani segala perintah-perintah Allah dan menjalani segala larangan-larangan Allah, maka adab dan akhlak itu pun akan terbentuk pada dirinya. Sebaliknya, orang yang tidak punya adab, orang yang tidak punya akhlak, itu ketika diruntut, ketika dilihat, walaupun mungkin dia orang yang berilmu, tapi setelah di cross-check, ternyata ilmu itu tidak diamalkan olehnya. Ternyata dia belum dinyatakan sebagai orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu penting, maka dari itu perhatikan kalau ingin kita benar-benar menjadi seorang yang beradab, berakhlak, ya. Dapat satu ilmu, amalkan. Ya. Dapat satu ilmu, amalkan. Salah satu contohnya misalkan kita nanti akan pelajari tentang hadis yang pertama, misalkan contohnya di sini, ya, tentang hakul muslim alal muslim. Situn ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Ketika engkau bertemu dengan saudaramu, salam, amalkan. Karena itu bentuk ketaatan. Buah dan hasilnya apa? Akan terbentuk pula pada dirinya adab dan akhlak yang baik itu tadi. Orang ketika melihat, oh ini sebulan Masya Allah baik. Dari mana kamu tahu? Sering mengucapkan salam sama orang lain. Suka menjenguk orang sakit. Ya. Senang memberi nasihat atau diberi nasihat. Itu dari mana mulanya? Dari ketaatan itu sendiri. Ketika dia mau menjalani ketaatan itu. Orang ini gak mau dusta. Karena memang di dalam syariat kita dilarang untuk berdusta. Oh ini akhlaknya baik, kenapa? Oh itu gak pernah dusta orangnya. Oh ini akhlaknya baik, kenapa? Itu sama orang tuanya, dia berbakti kepada orang tuanya. Itu simar. Buah dari hasil ketaatan atau hasil dari ketaatan yang dia kerjakan sehingga terbentuklah yang namanya adab dan akhlak yang baik itu tadi. Maka dari itu setiap kita nanti belajar ini, membahas kitab ini, satu pelajaran diamalkan. Kalau pengin bercokol di dalam hati kita, diamalkan dan istiqomah. Jangan kata orang Medan itu apa, panas-panas teh ayam katanya. Nek pas lagi hangat wae, Ustaz Fauzan kemarin bahas tentang salam. Salam kabeh. Sesuk serono neh. Hilang. Loh, disalami krono. Loh, Ustaz Fauzan kemarin. Wah, itu kan kemarin aja. Sekarang ya wis bablas. Ya jangan. Iya, itu yang namanya panas-panas teh ayam. Bahasanya agak ini. Itu istilah aja ya. Jadi angat pertama saja, tapi setelah itu apa? Ya hilang sudah. Dan itu terjadi di kalangan para sahabat, pernah terjadi hal yang demikian ini dan ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang demikian ini. Ya Rasulullah, kita telah berbuat kemunafikan ya Rasulullah. Loh kok kenapa kamu berbuat kemunafikan? Iya. Ketika kami bersama Anda wahai Rasulullah, seakan-akan surga itu ada di hadapan mata kami. Seakan-akan neraka itu berada di hadapan mata kami. Sehingga kami melakukan segala ketaatan, meninggalkan segala larangan. Namun ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, terlupakan akan hal yang demikian ini. Diingatkan oleh Rasulullah, sa'atan fasa'at. Maka dari itu mengamalkan itu sedikit demi sedikit. Ya, tidak semua dikerjakan dalam satu saat, satu waktu, kemudian setelah itu ditinggalkan selamanya. Ya, itu gak akan ada manfaatnya kalau seperti ini. Naam. Ya. Ini perhatikan hal yang ini. Kata beliau di sini, qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata. Adzan dulu aja ya. Adzan dulu, kemudian nanti setelah adzan kita lanjutkan lagi sampai selesai langsung salat. Ya, fadhol. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Kata beliau di sini, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan bahwasanya buah daripada ketaatan seorang hamba akan mengantarkannya kepada akhlak yang mulia adalah Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, tegakkanlah salat. Karena sesungguhnya salat itu akan melarang atau mencegah seorang hamba dari perbuatan fahish, perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Di dalam ayat ini, masyurul hadirin rahimani wa rahimakumullah, juga memberikan pelajaran kepada kita semua. Secara khusus bagi para pengajar-pengajar pondok, pesantren. Banyak kita mengajarkan adab akhlak. Ya. Banyak kita mengajarkan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan adab dan akhlak. Namun kita sendiri terlupakan bahwa di sana ada satu amalan yang di situ apabila seorang hamba benar-benar memperhatikan amalan tersebut, maka itu semua yang akan memperbaiki adab dan akhlak seseorang. Apa itu? As-salah. Salat. Wajar kalau misalkan di pondok pesantren anak-anak kita ada yang terlalu aktif, atau yang buat masalah, bikin problem di pondok pesantren yang ada. Kalau antum bisa cross check, coba dilihat sholatnya baik atau enggak, sholatnya benar atau tidak. Kebanyakannya sholatnya hancur-hancuran. Maka dari itu, seyogianya bagi kita untuk menanamkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita itu cinta terhadap sholat. Dan tidak cukup hanya sebatas sholat-sholat lima waktu saja. Ajarkan pula kepada mereka untuk mereka itu gemar dan senang melaksanakan sholat-sholat sunnah. Sholat yang menyempurnakan sholat lima waktu, apa itu? Sholat apa? Rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ajarkan. Betapa indahnya mata kita kalau melihat anak-anak kita, ya, ketika menjelang waktu sholat atau ketika sholat, entah itu sebelum selesai, sebelum dilaksanakannya atau ditegakkannya sholat lima waktu, atau setelah ditegakkannya sholat lima waktu, anak-anak kita itu berbondong-bondong, ya, ujuk-ujuk, rame-rame melaksanakan sholat sunnah. Seger mata lihatnya itu. Dan itu secara tidak langsung sebenarnya akan mendidik mereka, akan mengarahkan mereka, menata hati mereka untuk berada di atas akhlak yang baik itu sendiri. Itu bukan saya yang berbicara atau bukan siapapun yang mengatakan, tapi Allah sendiri yang mengatakan demikian. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itulah yang akan mencegah seorang hamba untuk melakukan perbuatan, untuk tidak melakukan, ya, atau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, itu maling koyot kerjaannya ya tetap sholat. Jadi pertanyaannya, sholatnya benar atau tidak? Sholatnya itu benar-benar dia kerjakan yang sebenar-benarnya atau tidak? Kan gitu. Yang ianya secara, kalau bisa dikatakan secara persentase, bisa kita katakan 90,9% orang-orang yang memiliki akhlak yang jelek, sholatnya itu gak beres. Sholatnya tidak beres. Maka dari itu jangan biarkan anak kita itu meninggalkan sholat. Ya. Jangan biarkan anak-anak kita itu hobi dengan namanya sholat. Tanamkan senantiasa pada diri mereka cinta dengan sholat itu. Itu bekal utama. Ya. Di samping yang lain-lainnya. Ya. Di samping dengan amalan-amalan yang lainnya. Tapi ini yang paling utama. Kenapa? Terlebih-lebih lagi karena sholat itu adalah merupakan tiang agama. Sholat itu merupakan tiang agama. Allah, Rasulullah SAW sendiri menyatakan, ya, merupakan salah satu daripada lima rukun yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Umar. Bunyal Islam minal khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah. Setelah dua kalimat syahadat, rukun yang kedua itu adalah sholat. Maka dari itu diperhatikan hal yang demikian ini. Tanamkan selalu pada anak-anak kita untuk mereka gemar dan cinta serta dekat dengan apa yang namanya sholat itu tadi. Mulai dari sholat lima waktu ditertibkan kembali, ya, ketika di pondok misalkan, ya, ditertibkan 15 menit sebelum waktu sholat sudah berada di masjid, ya. Apa saat kerja? Ya baca Al-Quran. Nanti kalau sudah adzan misalkan sholat duhur, qobliyah duhur dikerjakan, setelahnya setelah selesai sholat duhur, ba'diyah duhur, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian sampai mulai dari yang lainnya, sholat-sholat sunnah yang lainnya, ya, sholat sunnah witir, Diingatkan kepada anak-anak kita, diajarkan. Ya, tentunya dimulai dari kita sendiri juga. Jangan menyuruh orang, kemudian kita tidak mengerjakannya. Kemudian mulai lagi sholat duha. Ya. Tanamkan rasa cinta yang seperti ini. Ini akan terpolah nanti pada anak-anak kita itu untuk mereka itu memiliki akhlak yang baik. Ya. Tanpa dirasa, antum coba aja. Tanpa dirasa. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau di sini, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat At-Taubah ayat ke-103, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ini juga salah satu bentuk amalan ketaatan yang akan menumbuhkan adab dan akhlak yang baik pada seseorang, yaitu ketika dia gemar menunaikan zakat. Ya, akan tumbuh kepribadian yang baik pada dirinya. Apa kepribadian yang baik itu? Orang yang dermawan, kan gitu. Orang yang bersedekah, mau bersedekah, walaupun mungkin bermula dari sedekah yang wajib, zakat mal atau zakat fitrah. Tapi ketika dia terbiasa hal yang demikian ini, melaksanakan kewajiban, kemudian kewajiban hal yang demikian ini tadi, kemudian dia iringi dengan yang sunnah, yang baik, ini akan mengajak dia untuk menjadi orang yang dermawan. Ya. Orang yang ringan tangan, bukan untuk mukul, bukan maksudnya ringan tangan mukul, bukan. Ringan tangan maksudnya memberi, senang memberi. Ya. Tidak bakhil. Inna fa nabiyyin rahimani wa rahimakumullah. Qala, kemudian di akhirnya beliau menyatakan, tilka ba'dut turuq allati tanawaluha al-Qur'an al-Karim li ta'kidi ala janibil akhlaq. Demikianlah kata beliau, sebagian metode jalan yang dibawakan oleh Al-Quran yang memberikan penandasan tentang akhlak-akhlak yang baik ini tadi, ataupun akhlak-akhlak yang jelek. Fahariyun bil muslimin ay yajtahida fi bulughil ghayah minha. Maka hendaknya seorang muslim untuk bersungguh-sungguh agar dia bisa mencapai puncak daripada akhlak yang baik tersebut. Fahiya jima'un khairai ad-dunya wal akhirah. Yaitu dengan cara dia mengumpulkan dua kebaikan dunia dan akhirat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya. Sehingga dia memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Akhlaknya baik kepada siapapun, bagaimanapun keadaannya, seperti apapun kondisinya, dia kedepankan senantiasa yang namanya akhlak yang baik ini tadi. War rasulu huwa awwalu man takhallaqa bi akhlaqil Qur'anil Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama yang berakhlak dengan akhlaknya Al-Qur'an Al-Karim. Wa alzama nafsahu bi adabil Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilzamkan diri beliau untuk beradab dengan adab-adab Al-Qur'an. Sesuai dengan apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Wa fi sahih, disebutkan di dalam hadis yang sahih, an Aisyah, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, bahwasanya beliau menyatakan ketika beliau ditanya oleh para sahabat, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apakah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibunda kita menjawab, kana khuluqur rasul sallallahu alaihi wasallam, khuluqur rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Dahulu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah Al-Qur'an. Semua apa yang ditumpahkan di dalam Al-Qur'an, disitulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz, berkata al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Katsir rahimahullah taala, Imam al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ya. Kata beliau di sini, wa makna hadza annahu qad alzama nafsahu ala yaf'ala yaf'ala illa ma amarahu bihil Qur'an. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan wa innaka la'ala khuluqin adzim ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa mana hadza, dan makna dari hal yang demikian ini, annahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad alzama nafsahu alla yaf'ala illa ma amarahu Allahu bihi al-Qur'anu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan satu perbuatan kecuali sesuai dengan apa yang telah Al-Qur'an perintahkan kepadanya. Itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan padanya di dalam Al-Qur'an tersebut. Wa la yaqtuku illa ma nahahu anhu Al-Qur'an. Dan Rasulullah tidaklah meninggalkan satu amalan, satu perbuatan kecuali Al-Qur'an telah perintahkan kepada beliau untuk meninggalkannya. Fasara imtithalu amri rabbihi khuluqan, sehingga menjadilah segala apa yang dia kerjakan dari perintah Rabbnya itu menjadi akhlak bagi dirinya, menjadi akhlak baginya, bagi menjadi perilaku yang baik baginya. Walahu sahjiyata walahu wa sajhiyatan salawatullahi wasalamuhu alaihi ila yaumil qiyamah. Ya. Menjadi akhlak bagi diri Rasulullah SAW dan menjadi watak alamiah yang ada pada beliau. Kenapa? Tanpa harus beliau mencari-cari akhlak. Kemarin kan sudah kita sebutkan bahwasanya akhlak ataupun adab itu kadangkala memang sudah terbentuk pada diri seseorang secara alamiah. Kadangkala memang harus dia mencarinya. Mencari-cari atau mendapatkan, berusaha untuk mendapatkan akhlak tersebut. Nah, di sini kata beliau, dengan apa yang dilakukan Rasulullah, cukup dengan beliau melaksanakan segala perintah yang ada di dalam Al-Quran, dan meninggalkan segala apa yang dilarang di dalam Al-Quran, ini akan membentuk karakteristik akhlak yang baik pada dirinya. Dan itu yang ada pada diri Rasulullah SAW demikian. Intinya, kalau mau jadi akhlak, kita memiliki akhlak yang baik, ya amalkan apa yang ada dalam Quran. Kan gitu. Kalau kita ingin menjadi akhlak yang jelek, ya tinggalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan itu sudah jelas, nyata keadaannya. Na'udzubillah min dzalik. Salawatullahu wassalamu alaih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ila yaumiddin, sampai dengan hari kiamat. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita selesaikan sedikit ya. Walidha, kata beliau, harasa sahabatu radhiyallahu alaihim wahtammu wa tabi'uhum ihtimaman kabiran wa takhallaqu bi akhlaqil hasanah. Oleh karena inilah para sahabat pun bersemangat radhiyallahu alaihim, dan mereka benar-benar memperhatikan ya, dengan perhatian yang sangat besar terhadap apa yang ada pada akhlak-akhlak yang ada pada Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa takhallaqu bil akhlaqil hasanah, dan mereka berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Mustandina fi dalika ila ma jaa fi kitabillahi wa subhanahu wa ta'ala wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, yang itu semua disandarkan kepada apa yang datang di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabullah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang disebutkan di dalam sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum qudwatuna wa salafuna salih fil akhlak, dan para sahabat adalah sebagai suri tauladan kita dan pendahulu kita yang saleh di dalam akhlak-akhlak yang baik tersebut. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang disebutkan oleh beliau terkait tentang masalah akhlak wal adab. Semoga yang sekelumit ini atau yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Masih ada pembahasan yang lainnya yang disebutkan di sini, ya, yaitu tentang pujian-pujian yang diberikan terhadap orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak yang baik. Semoga kita bisa selesaikan nanti. Kemudian setelah itu kita masuk pada pembahasan kitabnya insyaallah. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.